Yahya pasai Put. Urung-urung Farisi jidengo bahwa Isa lebih jai gepo mano urung nibak Nabi Yahya. Nyang sebenaji, Isa kedro hana gepo mano le murid-murid gopnyan. Wate Isa getepu bahwa urung-urung Farisi kaji dengo hainyan, gopnyan getinggai Yudea laju gegisa u Galilea. Bak wate gegisanyan gopnyan haruh gejak rot Samaria. Tema, truk laju Isa bak saboh banda di Samaria, nyang nan bandanyan sikar. Hana padupna jiuh ni bak tanoh yang yo ile, gebrile Nabi Yakub ke anak gopnya Nabi Yusuf. Di sinan nama tememon Nabi Yakub. Isa hek tat-tat, sabab bak gejaknyan. Sabab nyan ke, gopnyan geduk bak binehmon. Watenyan kira-kira poh 12 uro. Dan murid-murid Isa ka gejak ubanda, kejijak blo penajuh. Ohleh nyan, nasidro urung inong Samaria teka bak mon nyan, kejijak cerong i. Isa gepegah bak inong nyan? Ma, pekeh jut lun lake jip i. Jijawab le urung inong Samaria nyan? Tungku urung Yahudi, di ulunnya urung Samaria. Pakan tungku lake jip iya bak ulun. Sabab urung-urung Yahudi, hana hubungan ngon urung Samaria. Kejawab le Isa? Menyodronuh netepu, menebri Allah dan son yang melake jip iba dronuh. Pasti dronuh kedron yang lake jip iba urungnya. Dan gopnyan tema gebri kedronuh i udip. Ken urung inongnyan? Tengku hana metima dan monyoluk lepahna. Dipak tengku metume i udip. Nabi Yakub, bapa inda tu kamu gebri bak kamu monyo. Gopnyan kedro yang cok imon ni bak tempatnya. Menancik temangon anek-anek gopnyan dan belatang pelara gopnyan. Pukuh tengku pike tengku lebih raya ni bak Nabi Yakub. Ureng yang jeb inyo tema jiteka glahlom. Gepegah le Isa. Tema ureng yang jijeb in yang tema urun beri. Ureng yan hana tema glah le syukmu masa. Sabab in yang ulun berinyan jid kemata ilam tubuh urengnyan yang jitebit ulua dan tebri uba urengnyan udip sejati dan kekai. Ken ureng inongnyan? Tengku nebri keh ke ulun ianyan mangan ulun hana grahle dan hana perlele lun riwang keno ke lun jak trung ia. Jak ke tawok lakodrode dan gisa keh keno. Ken Isa? Ulun hana melako. Jawab inongnyan. Kebit betoi lagi ken drone? Gepegah le Isa. Sabab drone kata mengkawin limonggo. Dan ureng yang udip mesajan ngen drone bak saatnya bukan lako drone. Jinonyo baru keh lun tepe bahwa tengku si drone nabi. Jepegah le inongnyan. Indah tu kamu gesema Allah bak bukitnya. Tema bangsa tengku jipegah. Bahwa di Yerusalem mantangkuh tempat urung jisemah Allah. Percaya ke? Cun Isa bak urungnyan? Bak saboh wate, manusia tema jisemah Bapak, hana le ni bak bukitnya, dan bukan tema di Yerusalem. Droneh urung Samaria, nesemah yang hana neturi, sedangkan kamu urung Yahudi, kamu semah gopnyan yang kamu turi. Sabab keselamatan teka ni bak urung Yahudi. Tema watejih kebit teka, kateka, bahwa ngon kuasa roh Allah manusia tema jisemah Bapak, si bogo Allah, nyang betoi nyang geharap le Bapak. Sabab Allah nyan roh, tema ngon kuasa roh Allah manusia hasil jisemah Bapak lagi toh gop nyanna. Ureng inong nyan jipegah Ba Isa. Ulon ketepe Raja Peselamat yang tepegah Almasih, tema teka, menyegop nyan teka. Gopnyan tema gepegah mbak getanyo. Ulun kehnyan. Jawab Isa. Ulun yang saatnyo tengoh metuto ngondrone. Bak wate murid-murid Isa kagegisa. Awak nyan hirin wate jikalon Isa gepegah haba ngon sidro ureng inong. Tema haname sidro pih lam kawan awak nyan yang jitemanyong bak inong nyan. Pu yang mak perle. Atawa yang temanyong bak Isa. Pakon bapak metutu ngon inongnyan. Dan urungnyan laju jitinggai tempatnyan dan laju jiplung lambanda oh truk kedih laju ji pegah ba urang-urang yang na lambandanyan. Jak takalan urang yang pegah ba ulun. Pepe manteng yang kalah ulun pubut. Peke mungkin gop nyan raja peselamat. Dan urang nyan pih laju ji tinggai banda jihnyan jejak laju uba Isa. Bawa tenyan murid-murid Isa gepakat gop nyan mangat Isa getim makan. Bapak gure. Kenawak nyan? Nemakan laju. Temaga jawab le Isa. Na penajuh ba ulun yang hana gata tepu. Dan murid-murid gop nyan laju ji temanyong sabih ke drodro. Puka urung lain yang ba penajuh ke gop nyan? Laju gepegah le Isa. Penajuh ulun na ke tersetot kehendak gop nyan yang utus ulun. Dan tepes resobut yang kagejok ba ulun. Gatanyo ta pegah. Put bulan tek musim mupot. Temak ulun pegah bak gata. Nging lam blang-blang yang kuneng padi. Kasiap ke tepot. Urung yang mupot. Kaji pepun terimong upah ji. Dan ji pesapat hase ke udip yang sejati dan kekai. Teman yang temabu dan urung yang mupot. Jit udip mumangat-mangat ngonggupnya. Peribahasanyo betoi cit. Yang sidro tukang pula. Dan yang lain yang pot. Ulun yu bak gata tajak mupot ublang yang hana gata pubut. Ureng lain kaji mubut di sinan. Dan gata ta terimong laba ni bak but awaknyan. Jai tat-tat ureng Samaria penduduk bandanyan meiman bak Isa. Sabab ureng inong nyan ji pegah. Gop nyan gepegah bak ulun pupu mantong yang kaluh ulun pubut. Tema, wate ureng-ureng Samaria nyan merempok ngon Isa. Awaknyan ji lake ngon muharap tat. Mangat gop nyan getim tinggai ngon awak nyan. Tema Isa tinggai bak tempat nyan dua uro trip ji. Oleh nyan lebih jai lom ureng yang meiman bak Isa. Sebab pun yang geperno kedro bak awak nyan. Awak nyan ji pegah bak ureng inong nyan. Kamu ka kamu meiman nibat saatnyo. Kon le sebab pun yang kagata pegah bak kamu. Sebab kamu kedro pih ka kamu dengo gop nyan. Dan kamu tepu bahwa gopnyan nakuh yang peselamat donya. Oh kaluh dua uro tinggai di sikar. Isa gejak temak u Galilea. Isa kedro kage pegah. Sidro nabi hanaji hormat di nanggrojih kedro. Tema wate gopnyan katru u Galilea. Ureng-ureng yang na di sinan. Jisambut gopnyan ngon gala ate. Sabab awaknya na di Yerusalem wate uro raya Paskah. Dan kaji kalon mandum yang gepubut le Isa. Olehnya, Isa gegi salom ukana di Galilea. Bak tempat gopnyan, kalih geubah i jut ke i anggo. Lambandanyan, nasidro pegawai pemerintah, ane urengnyan tengoh sakit berat di Kapernaum. Wate urengnyan jidengo, bahwa Isa kateka u Galilea ni bak Yudea. Urengnyan laju jijak bak Isa, dan jelake gopnyan begetim jak u Kapernaum. Mangat getim pepulih anak gopnyan yang karap mati. Isa gepegah bak pegawai pemerintahnyan. Menyo gatanyo hana takalon but-but yang ajaib. Gata hana tapatih. Tengku. Ken pegawai pemerintahnyan. Bubagih ke nujak si golom anek ulon mati. Gepegah le Isa bak urengnyan. Jakwa keh laju. Anak gata kapulih. Urengnyan jipatih pun yang gepegah le Isa. Laju ureng nyan jejak, bak tengah rot Pelayan-pelayan ureng nyan jejak bak ureng nyan, siraji pegah lagi nyo. Anak tengku kapulih. Laju pegawai nyan jitanyong bak awak nyan. Poh padup anak nyan pun pulih, awak nyan jejawab. Kira-kira poh sa cot uro, demam jih gadoh. Laju ayah anak nyan, teringat pun yang kage pegah le Isa buno. Anak gata pulih, tema pegawai nyan, menancit ban mandum keluarga ji meiman uba Isa. Nyan ke bud ajaib yang kedua yang gepeget le Isa di Galilea. Oh kalih gop nyan teka ni bak Yudea.